Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fawaid min asyratis sa'ah, faidah-faidah tentang tanda-tanda kiamat. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada tanda-tanda kiamat kubro yang kelima, yaitu khurujud dabbah. Kita lanjut pada tanda-tanda kiamat yang berikutnya dari tanda-tanda kubro, tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat. As-sadis, yang keenam, tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, yang biasanya menjadi tempat tenggelamnya. Namun di akhir zaman, qubail qiyamis sa'ah, sebelum terjadinya kiamat, matahari akan terbit min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, yaitu dari arah barat. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-158. Allah berfirman, hal yanzuruna illa ay an ta'tiyahum al-malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali an ta'tiyahumul malaika, kecuali malaikat yang akan datang kepada mereka, atau menunggu datangnya Rabb mereka, atau menunggu atau datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu. Inilah yang ditunggu oleh manusia, kedatangan para malaikat atau kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala atau kedatangan sebagian ayat-ayat Allah. Dan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha, dan di hari datangnya sebagian ayat-ayat Allah, maka tidak bermanfaat iman seseorang. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya dia belum beriman. Aw kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum berupaya untuk berbuat kebaikan dengan keimanannya tersebut. Qul intadhiru inna muntadhirun, maka tunggulah, dan sesungguhnya kami pun menunggu. Nah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dalam menafsirkan ayat ini, beliau membawakan satu riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, juga datang dalam Sunan Abi Dawud, atau afwan, hadis yang datang dari para jamaah ulama ahlul hadis illa Tirmidzi, kecuali Tirmidzi. Meriwayatkan hadis ini sebagai tafsir dari ayat di atas. Apa tanda-tanda yang akan datang dari tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika itu tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang yang sebelumnya belum beriman, dan tidak bermanfaat kebaikan seseorang yang sebelumnya dia belum berbuat baik. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tegak kiamat sampai matahari terbit dari arah barat. Idza ra'aha an-nas amana 'aman 'alaiha. Apabila manusia melihatnya, itu melihat matahari terbit dari arah barat, amana man 'alaiha, maka penduduk bumi semuanya beriman, percaya, yakin. Fadzalik, dan hari itulah, hinna la yanfa'u nafsan imanuha, hari yang keimanan seseorang tidak bermanfaat lagi. Lam takun amanat min qabl, yang dia sebelumnya belum beriman. Ketika berimannya di hari itu, ya, karena melihat matahari terbit dari arah barat, ya, kemudian dia beriman, ya, maka la yanfa'u imanuhu, tidak bermanfaat imannya. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah para ulama ahlul hadis kecuali At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dan jumhur, mayoritas para ulama ahlu tafsir sepakat bahwasannya makna yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, hari yang ketika itu datang sebagian tanda-tanda atau ayat-ayat kami yang ketika itulah tidak bermanfaat keimanan seseorang yang belum beriman sebelumnya. Mayoritas ahli tafsir sepakat ala annaha tulu'us syamsi min maghribiha, bahwasanya makna ayat atau tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah terbitnya matahari dari arah barat. Hari itulah hari yang tidak bermanfaat keimanan seseorang yang sebelumnya belum beriman. Dan ketika hari itu tidak bermanfaat lagi amalan soleh, tidak bermanfaat lagi ketaatan, tidak bermanfaat lagi kebajikan, baik yang berupa silaturahim atau yang berupa sedekah atau yang berupa akhlak-akhlak yang mulia. Nah, dan berbagai macam amal kebaikan yang lainnya. Lam yanfa'hu fi'lu birrin min jami'il a'mal, tidak bermanfaat baginya seluruh amalannya yang dilakukan setelah terbitnya matahari dari arah barat. Kenapa? Li'annaha 'ala ghairi asas. Karena amalan-amalan tersebut tidak dibangun di atas asas pondasi, yaitu keimanan, karena keimanan sudah tidak bermanfaat lagi. Keimanan sudah tidak bermanfaat lagi. Sehingga amalan-amalan yang dilakukan setelah terbitnya matahari dari arah barat, la yanfa'uhu, tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Karena sudah tidak ada lagi asasnya, pondasinya, yaitu keimanan. Dan amal soleh tanpa asas la yanfa'. Amal soleh tanpa keimanan tidak bermanfaat. Dan ketika matahari terbit dari arah barat, sudah tidak bermanfaat lagi keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih." Perumpamaan orang-orang kafir yang ingkar kepada Rabb-nya, maka amalan mereka itu seperti ramad, abu atau debu yang ditiup oleh angin yang keras. Terbang begitu saja, tidak bermanfaat. Di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, fa idza tala'at wa ra'aha an-nas amanu ajma'un, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha." Tidak akan tegak kiamat sampai matahari terbit dari arah barat. Dan apabila matahari terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, maka semua mereka akan beriman. Di hari itulah hari yang tidak bermanfaat keimanan seseorang. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Shaffan ibn Assal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah fataha baban kibal al masyriq atau kibal al maghrib, arduhu sab'una aw qala arba'una aman litaubah, thumma la yughlaqu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu di arah barat. Telah membuka pintu di arah barat, yang pintu ini luasnya adalah 70, dalam riwayat 40, yaitu riwayat yang lain, yaitu 70 atau 40 tahun perjalanan. Pintu apa yang Allah buka ini? Litaubah, pintu untuk bertaubat. Allah membuka pintu selebar-lebarnya. Ini maknanya. Untuk hambanya bertaubat. Thumma la yughlaq, dan pintu ini tidak akan ditutup. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Ayat-ayat di atas, kemudian hadis-hadis di atas yang sudah kita sebutkan yang sangat banyak, ya, jika kita meneliti dalam kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Nah, menunjukkan bahwasannya orang yang muncul keimanannya ketika matahari terbit dari arah barat tidak bermanfaat keimanannya. Atau orang yang bertaubat ketika telah muncul atau terbitnya matahari dari arah barat, la tuqbal taubatuhu minhu, tidak diterima taubatnya. Ya, demikian karena ketika matahari telah terbit dari arah barat, ya dulu ala iqtirabiha wa dunuwiha, dekat, menunjukkan dekatnya na'am kiamat, sehingga dihukumi sebagai hari kiamat. Jadi ketika matahari telah terbit dari arah barat, itu menunjukkan sangat dekatnya kiamat, sehingga dihukumi telah terjadi kiamat, sehingga tidak bermanfaat lagi iman dan amal soleh, tidak bermanfaat lagi taubah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi 'ibadihi wa khasira hunalikal kafirun." Dalam surat Ghafir ayat 84 sampai 85 Allah berfirman, ketika mereka melihat azab kami, ya, maka mereka berkata, kami beriman kepada Allah saja, dan kami mengingkari sesembahan selain Allah yang dulu kami menyekutukan Allah dengannya. Dan tidak bermanfaat keimanan mereka sedikit pun ketika mereka telah melihat azab kami. Dan ini adalah ketetapan Allah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Dan ketika itulah khasirahunalikal kafirun, ketika itulah orang-orang kafir rugi, menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Juga beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata dalam tafsirnya, menafsirkan ayat la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, hari yang tidak bermanfaat keimanan seseorang yang sebelumnya belum beriman. Ai idza ansha'al kafir imanan yauma idzin, yaitu apabila orang kafir memunculkan keimanan ketika itu, ketika matahari terbit dari arah barat, la tuqbal minhu, tidak diterima darinya. Fa amma man kana mu'minan qabla dzalik, adapun orang yang beriman sebelum itu, sebelum matahari terbit dari arah barat, dia sudah beriman. Fa in kana muslihan fi amalihi fahuwa bi khairin 'adzim, jika dia orang yang bagus amalannya, maka dia dalam kebaikan yang besar, beruntung dia. Wa ilam yakun muslihan, dan jika dia bukan orang yang baik amalannya, dia mukmin tapi tidak baik amalannya. Fa ahdasa taubatan hina idin, kemudian dia bertaubat ketika itu. Lam tuqbal minhu taubatuhu, maka tidak diterima taubatnya. Walaupun dia mukmin. Tidak diterima taubatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Sebagaimana yang Allah firmankan, aw kasabat fi imaniha khairu. Hari yang tidak bermanfaat keimanan seseorang yang sebelumnya belum beriman atau belum berupaya melakukan kebaikan dengan keimanannya. Dia sudah beriman tapi belum berupaya untuk berbuat baik. Maka jika dia bertaubat ketika matahari telah terbit dari arah barat, lam tuqbal taubatuhu, tidak diterima taubatnya. Dan tidak diterima amal solehnya yang dilakukan setelah itu. Nah, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala juga menafsirkan ayat di atas. Itu ayat dalam surah Al-An'am. Ayat yang ke-158. Qala Al-Baghawi rahimahullahu taala makna ayat yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Satu hari yang datang sebagian ayat-ayat Allah dan di hari itu tidak bermanfaat keimanan seseorang yang sebelumnya belum beriman. Ai maknanya kata Al-Imam Al-Baghawi, la yanfa'uhumul iman 'inda dhuhuri 'inda dhuhuril ayati allati tarrahum ilal iman. Tidak bermanfaat keimanan ketika munculnya ayat-ayat Allah yang mengharuskan mereka untuk beriman. Yaitu ketika terbitnya matahari dari arah barat. Aw kasabat fi imaniha khairu, dan tidak bermanfaat juga kebaikan orang yang beriman yang sebelumnya belum berupaya untuk berbuat baik. Yurid maknanya adalah la yuqbal imanu kafir wa la taubata fasik. Makna ayat di atas adalah tidak diterima keimanan orang yang kafir dan tidak diterima taubatnya orang yang fasik. Dan ketika matahari terbit dari arah barat, ya, ketika itulah hati dalam keadaan takut, hati dalam keadaan resah, khawatir, takut dan terputus dari semua syahwat, terputus dari semua syahwat, menurun kekuatan badan, karena semuanya ketika dalam keadaan yakin akan terjadinya kiamat. Jadi terputus dari semua syahwat. Gak ada lagi nafsu untuk berbuat maksiat. Keinginan untuk berbuat maksiat gak ada. Karena semuanya sudah beriman. Yakin akan terjadinya kiamat. Dekat akan terjadinya kiamat. Kondisinya seperti apa? Seperti orang yang nyawa telah berada dalam kerongkongan. Ya, kondisinya. Orang yang sudah sakaratul maut, apakah masih memikirkan keinginan bermaksiat? Enggak ada. Sudah sakaratul maut dia. Fi hali man hadarahul maut, fi inqita'id dawa'i ila anwa'il ma'asi anhum. Kondisi orang yang telah terbit matahari dari arah barat, itu kondisinya seperti orang yang na'am sedang mengalami sakratul maut. Yaitu dia terputus dari semua syahwat, keinginan-keinginan terputus. Dan orang yang bertaubat ketika nyawa telah berada di tenggorokan atau ketika sakratul maut, ya, maka tidak diterima lagi taubatnya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir. Innallaha yaqbalu afwan, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama nyawa belum yughargir. Selama nyawa belum ditenggorokan. Karena kalau nyawa sudah berada di tenggorokan, itu adalah waktul muayyanah, waktu dia bisa melihat. Melihat apa? Melihat tempatnya di surga atau di neraka. Nah, ketika itu dia melihat tempatnya. Dan orang yang menyaksikan matahari terbit dari arah barat, itu kondisinya seperti ini. Seperti orang fihali nam huduril maut. Seperti orang yang ketika mengalami naam hadirnya kematian. Ketika sakratul maut. Sehingga tidak bermanfaat lagi keimanan. Dan tidak bermanfaat lagi amal soleh. Dan tidak bermanfaat lagi taubah. Dan kapan terjadinya ini? Nah, terjadinya hari kiamat adalah fi yaumil jum'ah, di hari Jumat. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang sudah pernah kita baca bahwasannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Jumat, ya, mereka dalam keadaan ketakutan, ya, khawatir. Ya. Nah, jika di hari Jumat tersebut, ya, matahari terbitnya dari arah barat, ya, bukan dari arah timur. Nah, semua makhluk Allah takut. Kecuali jin dan manusia yang masih santai, yang masih berleha-leha di malam Jumat atau di pagi hari Jumat. Makhluk-makhluk Allah yang lain dalam keadaan ketakutan, karena kiamat itu terjadinya di hari Jumat. Mereka khawatir di Jumat itu matahari bukan terbit dari arah timur, tapi terbit dari arah barat, sehingga terjadilah kiamat. Ini kondisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka selalu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, walaupun kita tidak mendengar bagaimana tasbih mereka terhadap Allah. Mereka semua takut kepada Allah di pagi hari Jumat, kecuali makhluk Allah yang na'am berupa jin dan manusia. Terbitnya matahari dari arah barat, hadza hadasun azim. Ini adalah peristiwa yang besar, yang mengerikan dan menakutkan, yang mengumumkan sekaligus mengumumkan akan terjadinya perubahan alam, yaitu hancurnya alam. Terbitnya matahari dari arah barat ini mengumumkan akan terjadinya kiamat, hancurnya alam semesta ini, hancurnya langit dan bumi, hancurnya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang Allah kecualikan. Dan terbitnya matahari dari arah barat ini juga menunjukkan bahwasannya matahari itu mudabbaratun, matahari itu diatur, makhluk Allah yang diatur. Allah yang mengaturnya. Terbitlah dari arah timur, terbit dari arah timur sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti datang perintah dari Allah, terbitlah dari arah barat matahari, taat. Taat kepada Allah. Dan dia akan terbit dari arah barat ketika Allah perintahkan. Dan ini semua dalilun ala azimi qudratillahi azza wa jal. Ini semua menunjukkan agungnya kekuasaan Allah azza wa jal. Bahwasanya semua ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukannya, dan semuanya tunduk di bawah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai matahari, makhluk Allah yang besar, tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa syahid, bahwasannya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Dan ini harus kita imani, harus kita yakini, karena ini disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengimani bahwasanya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita iman yang jujur, keyakinan yang bermanfaat, yang akan bisa membawa kepada amal soleh, dan keimanan yang akan bisa membawa kita dan memotivasi kita untuk isti'dad bizadin nafi' liyaumil ma'ad, untuk bersiap-siap membawa bekal yang bermanfaat di hari na'am kembali nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak bekal, mumpung masih ada waktu, sebelum hilangnya fursah tersebut, sebelum hilangnya waktu tidak bermanfaatnya amal saleh. Sebelum datangnya ajal, maka perbanyaklah untuk isti'dad bizawad an-nafi'ah, berbekal dengan bekal-bekal yang bermanfaat di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dengan kita ringkas, dan insyaallah penjelasan tentang matahari atau terbitnya matahari dari arah barat sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat, telah cukup penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala.